Pak Quick, seperti apa pandangan Bapak atas konsep Grameen Bank? Ini ceritanya Yunus kan begini, dia itu kembali dari Inggris. Setelah sekolah, setelah PhD, di desanya dia jalan-jalan, dia lihat kaum perempuan tuh kerjanya dari pagi sampai malam menganyam rotan untuk dijadikan kursi gitu. Tapi hidupnya sangat miskin. Lalu dia tanya kepada perempuan itu, dia waktu itu sudah guru besar pada universitas setempat. Dia tanya, ini gimana sih cenderungannya Anda ini? Dia bilang begini, orang miskinnya ini bilang, ada orang kaya memberikan kepada saya rotan mentah. Nah, orang kaya ini mengatakan kepada saya, rotan ini kamu beli dengan harga sekian. Tapi pembelian itu dia kan tidak punya uang, jadi tidak dibayar kan. Cuma dicatat dalam buku, pokoknya kamu beli, sekarang kamu anyam. Setelah selesai, saya beli kembali tapi sudah dalam bentuk kursi. Dalam bentuk kursi, dalam bentuk macam-macam lah yang dari rotan gitu, perabotan gitu ya. Dan untuk itu membelinya tentu dengan nilai lebih. Tetapi selisihnya itu terlampau rendah untuk memberi kehidupan yang layak bagi kaum perempuan ini. Lalu Yunus mikir, terus dia nanya lagi. Situ dia tanya lagi kepada pengrajin perempuan ini, nah kalau seandainya Anda itu beli rotan dari pasar, tidak dari tuan itu gitu. Beli rotan dari pasar harganya berapa? Sekian. Nah, dia membeli barang jadi sekian. Loh, bedanya kan banyak. Anda kan bisa mendapat income banyak. Iya, dia bilang. Tapi saya nggak punya uang untuk beli rotannya. Lalu dihitung, Anda bisa mengerjakan ini berapa rotan itu? Dihitung-hitung, ternyata dia bisa memberikan modal kepada berapa keluarga, 15 keluarga, 20 keluarga, hanya dengan 27 US dollar yang ada di kantongnya. Lalu Muhammad Yunus mengatakan kepada 4 asistennya, ini cuma kamu bagi-bagi dan kamu awasi, kamu atur. Kamu beli di pasar, rotannya kasih dia. Kemudian setelah selesai, kamu awasi penjualannya, selisihnya untuk dia, kamu beli rotan lagi di pasar. Awalnya begitu. Berkembang, macam-macam sekarang sudah menjadi macam-macam, menjadi konglomerat. Lalu kenapa Grameen Bank bisa sukses seperti itu, Pak Kui? Ada seorang Muhammad Yunus yang tekun. Bukan pandai, bukan apa. Tekun dan committed. Dedicated. Baik, Pak Quick. Terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Quick Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.